Mitra Bisnis Kwik Yanggi berpandangan pola pemilihan langsung terhadap para pimpinan di tingkat pusat serta daerah seperti yang digariskan oleh hasil amandemen Undang-Undang Dasar adalah salah satu faktor pemicu dari maraknya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia, selain dari faktor mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang calon kepala daerah dalam proses pemilihan secara langsung itu. Dan untuk membahas langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh segenap elemen bangsa untuk mencegah masalah ini berulang kembali di masa depan? Segera kita berbincang dengan Kwik Yanggi. Pak Kwik, menurut visi Bapak, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegah masalah ini berulang lagi di masa depan? Ya, mesti ada satu, ya, menjadi ada pemimpin yang diktator. Karena tidak bisa sudah rusak semua. Mesti ada satu orang, satu yang ya diktator lah. Dari dia tuh dia membentuk suatu kelompok yang jujur semua lalu memerintah dengan tangan besi. Jadi langkah awal pimpinan yang kuat dan bertangan besi itu adalah mengganti pola pemilihan langsung yang telah berjalan pasca amandemen ya Pak Kwik? Iya betul, pasti tidak diadakan. Belum matang untuk itu. Nanti pelan-pelan dikembalikan sistem-sistem yang seperti itu. Lantas menurut visi Bapak, seperti apa pola pemilihan kepala daerah yang ideal, Pak Kwik? Oh, tidak ada pemilihan. Ya, pola pemilihan, ya dibagi-bagi boleh lah untuk belajar demokrasi, persis seperti dulu. Jadi ada partai politik, hanya tiga itu sudah bagus. Pengaturan oleh Pak Harto sudah bagus. Partai politik cuma tiga, terus kemudian DPR, kalau nggak salah waktu itu pun diisi oleh wakil-wakil golongan dan fungsional. MPR jelas. Nah itu kan sebagian kan dipilih dengan tenang, dipikir matang sekali bahwa dia itu memang punya kualitas. Kalau sekarang kan tidak, jadi dipilih oleh rakyat. Nah rakyat itu memilihnya tidak atas dasar pengetahuan apa yang dimiliki, karakter apa yang dimiliki oleh calon itu, tapi ya bintang film yang terkenal atau yang bisa membeli suara. Baik, Pak Kwik. Tadi Bapak mengatakan pola di era Pak Harto memang ideal, tapi bukan berarti lebih baik ya, Pak? Ya, lebih relatif lebih beres, oleh karena Pak Harto kan diktatorial. Tapi tidak korup juga tidak betul, karena dulu urusan-urusan kasus korupsi kan tidak terbuka seperti sekarang. Jadi nggak ketahuan di mana ada korupsi sebesar apa, nggak ketahuan seperti sekarang. Transparansi, demokratisasi, macam-macam itu. Sekarang kan dibuka-buka gitu. Demikian Kwik Yanggi, saya Dinda Natasha.